Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوانا في الله رحماني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita kembali dimudahkan pada kesempatan kali ini untuk ijtima' berkumpul di masjid kita dalam rangka melanjutkan kegiatan ta'lim untuk menambah keilmuan kita terhadap al-Islam dan sekaligus berupaya melakukannya sebagai wujud amalan soleh di atas iman. Karena amalan soleh yang dilakukan oleh seorang hamba itu senantiasa akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala balasannya, baik balasan di kehidupan dunia maupun balasan di negeri akhirat, negeri yang langgeng. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan atas amalan saleh yang dilakukan oleh setiap hamba di atas keimanannya, balasan yang berlipat berlipat lebih baik dibanding apa yang mereka telah kerjakan berupa amalan saleh tersebut. Kita bisa membaca di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-97. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya tersebut mengatakan, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unza wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh, amalan saleh, amalan kebajikan, amalan ketaatan yang dilakukan secara ikhlas sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang beramal saleh, baik dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan wanita, dan dia seorang yang beriman. Ini ketentuan beramal saleh, yaitu amalan yang dilakukan secara ikhlas dan sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pandang bulu baik laki-laki maupun wanita, dan dia adalah orang yang beriman. Ini menunjukkan peran iman sangat menentukan. Dan juga menunjukkan bahwa ada orang beramal, amalannya itu amalan saleh, tetapi dilakukan dalam keadaan dia bukan orang yang beriman, maka tidak mendatangkan faedah. Ketika beramal saleh, dia adalah seorang yang beriman. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً, maka sungguh benar-benar kami akan jadikan kehidupannya itu hayatan tayyibah, kehidupan yang baik. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ, dan sungguh benar-benar kami akan memberikan balasan kepada mereka, ajrahum, ganjarannya, biahsan, dengan lebih baik, makanu ya'malun, dari apa yang mereka dahulu kerjakan berupa amalan soleh. Kata Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, ini merupakan wa'dun minallah, janji dari Allah subhanahu wa ta'ala, bagi barang siapa yang dia melakukan amalan saleh. Wa huwa al-amal al-mutabi', atau amal al-mutabi' li kitabillahi ta'ala wa sunnati nabiyhi min dhakarin aw unsa min bani Adam, yaitu amalan yang mengikuti kitabullah, mengikuti ajaran nabinya alaihi salatu wasalam, baik dari kalangan lelaki maupun wanita, dari kalangan manusia, dan hatinya beriman kepada Allah dan rasulnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kehidupan dengan kehidupan yang tayyibah, kata beliau, fi dunia, yaitu di dunia. Diberikan kehidupan yang baik di dunia. Kemudian akan disiapkan, akan diberikan ganjaran yang lebih baik dari apa yang telah diamalkan tersebut di negeri akhirat. Jadi balasannya dua kali. Yang pertama, diberikan kehidupan yang baik di dunia, dan disediakan ganjaran yang lebih baik dari apa yang pernah dikerjakan di dunia berupa amalan soleh. Apa ini maksud dengan kehidupan yang baik? Hayatan thayyibah. Al-hayatu thayyibah, kehidupan yang baik, tashmalu wujuhar rahah min ayyi jihatin kanat, mencakup sisi-sisi kenyamanan hidup dari arah manapun dia. Disebutkan riwayat yang datang dari Ibn Abbas dan juga sejumlah yang lain, bahwa mereka menafsirkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik itu adalah birrizqil halalit thayyib, dengan diberikan kecukupan rizki yang halal yang baik. Khana fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatur rizki. Tidak akan berubah dengan cara apapun rizki itu diperoleh. Tetapi manusia berbeda-beda cara mereka untuk menempuh sebab datangnya rizki. Ada yang dengan cara yang halal, ada yang dengan cara yang haram. Ternyata ketika seorang diberikan jalan rizki yang halal, itu disebut kehidupan yang baik. Dan ini ada kaitannya dengan amalan saleh yang dilakukannya. Riwayat yang lain juga masih dari Ibn Abbas, annaha as-sa'adah, bahwa kehidupan hayatan thayyibah adalah as-sa'adah, kebahagiaan. Berbicara kebahagiaan tidak terukur dengan jumlah materi. Karena terbukti banyak orang materinya banyak, tetapi kebahagiaannya miskin. Kaya tetapi miskin. Kaya harta, miskin kebahagiaan. Apa buktinya? Dengan kekayaannya mencari kebahagiaan sampai mereka tidak menemukannya, kecuali kesengsaraan yang semakin berlipat. Sudah banyak uang, ternyata bukan menjadikan semakin bahagia, masih mencari kebahagiaan dengan cara mengkonsumsi narkoba, khamr, dan lain sebagainya untuk mengejar kesenangan, kebahagiaan. Ternyata tidak diperoleh. Berkata Al-Hasan dan juga Mujahid dan juga Qatadah, la yutibu li ahadin hayatan illa fil jannah. Tidak akan seorang pun mendapatkan kehidupan yang baik kecuali di jannah. Artinya kehidupan yang baik yang hakiki, yang sebenarnya adalah surga. Berkata Ad-Dhahhak, hiya ar-rizqul halal wal ibadah fid dunya. Kehidupan yang baik itu ialah mendapatkan kecukupan rizki melalui jalan yang halal, sekaligus bisa menunjang untuk beribadah di dunia. Dapat rizki yang halal, dan dia dengan rizki yang halal tersebut mudah menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rizki yang diperoleh berkah, meringankan dia beribadah kepada Allah, bukan justru menjadi bencana yang semakin menyulitkan, mengganggu, menghalangi dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seorang mendapatkan rizki yang halal, dia mudah beribadah kepada Allah, disyukuri. Itu ciri tanda kehidupan yang baik. Banyak manusia susah mencari rizki dari jalan yang halal. Banyak juga mereka sudah mendapatkan rizki dari jalan yang halal, tetapi tidak mampu menunjang ibadah kepada Allah. Hartanya, rizkinya mengganggu, menghalangi dia untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tergabung rizkinya halal, ibadahnya lancar, itu nikmat. Hayatan thayyibah. Dia juga berkata, Ad-Dhahhak, ya al-amal bitta'ah wal insyirah biha. Menjalankan amal ketaatan dan lapang dadanya terhadap amalan ketaatan tersebut. Tidak semua orang ketika beramal itu dalam keadaan lapang hatinya. Ketika beribadah, hatinya lapang, ridha dan memiliki harapan yang kuat dengan ibadah yang dia lakukan akan apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kehidupan yang baik. Sebaliknya, masih ada orang-orang yang mereka berusaha menjalankan ibadah namun hatinya sempit, berat, harus memaksa diri, harus berjuang melawan rasa malas, melawan segala macam yang menghalangi, yang menjauhkan dia dari menjalankan amalan ketaatan tersebut. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyimpulkan, "Wassahih anna al-hayata at-tayyibah tashmalu hadha kullahu." Yang benar, yang disebut dengan hayatun tayyibah itu mencakup ini secara keseluruhan semuanya. Sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Amr, sahabat Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW mengatakan, "Qad aflaha man aslama." Sungguh telah beruntung orang yang dia mendapatkan hidayah Islam, berislam. Waruziqa, dan sekaligus diberikan rizki, kafafan, cukup. Wa qanna'ahu Allahu biha bima atahu, dan sekaligus Allah jadikan dia ridha, menerima, mensyukuri, mencukupkan diri dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Khawara fillah rahimani wa rahimakumullah. Nikmat yang sangat besar ketika kita berupaya untuk mengenali nikmat-nikmat tersebut dengan ilmu. Ketika mampu tercukupi bahkan lebih daripada cukup apa yang telah Allah berikan, dan itu dari jalan yang halal, sekaligus bersamaan dengan itu ibadah bisa dijalankan dengan ringan, ta'lim bisa dijalankan dengan ringan, ibadah-ibadah yang lain tidak terganggu dengan aktivitas mengejar dunia sebagaimana ahlu dunia yang mereka berambisi kepada harta dan sekaligus dijauhkan dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai bahan kita mensyukuri karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan sekaligus sebagai bahan untuk kita mengintrospeksi dari apa yang telah kita peroleh selama ini. Apakah ada di sana tanda-tanda hayatun thayyibah? Ataukah terdapat di sana tanda-tanda yang sebaliknya? Kemudian kita koreksi kembali bagaimana amalan saleh yang kita lakukan. Sejauh mana kita berusaha ikhlas dan sejauh mana kita berupaya untuk mencocokkan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala alam. Selanjutnya kita baca sedikit kelanjutan dari pembahasan bab man asbaha aminan fi sirbihi. Kita baca keterangan dari Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala. Lalu menyebutkan bab man asbaha aminan fi sirbihi. Ini menyebutkan bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam matan yang ada di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Haddatsana Bishr ibn Marhum qala haddatsana Marwan ibn Muawiyah an Abdurrahman ibn Abi Sulay Sumailah Al-Ansari Al-Qubai an Salamah ibn Ubaidillah bin Mihsan Al-Ansari an abihi an nabi alaihi salatu wassalam qal man asbaha aminan fi sirbihi muafan fi jasadihi indahu ta'amu yaumihi fa ka'anna ma hizat lahu ad-dunya. Barang siapa yang telah mendapati rasa aman di tempat dia tinggal, mendapati kesehatan pada jasmaninya, dan memiliki cadangan kebutuhan pangan pada hari tersebut, maka seakan-akan dia telah diberikan kepadanya dunia. Dalam riwayat yang lain terdapat tambahan bi hadzafiriha dengan bagian yang banyak. Kata beliau rahimahullah ta'ala, fi hadzal hadis dalilun ala anna man ruziqal amna fil awtan. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwa barang siapa yang telah diberikan anugerah keamanan di tempat dia berdomisili, wal afiyah fil abdan, dan sehat jasmani badan, wa baitan yaskunuhu ibnu Adam, dan rumah yang ditempati oleh ibnu Adam, wa ta'ama yaumihi, dan makanan untuk hari itu, faqad istakmala ni'mah allati yajibu ayyudima syukrahu lillahi 'alaiha. Maka sungguh telah menjadi sempurna nikmat yang wajib untuk selalu dia mensyukuri nikmat tersebut, mensyukuri kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diperolehnya. Hadis ini sudah kita baca berulang-ulang, dan faedahnya ketika kita baca lagi, di sana ada keterangan yang lain lagi, terus ada tambahan-tambahan faedah. Begitulah ilmu Al-Kitab As-Sunnah, semakin dibaca semakin mendatangkan faedah. Berbeda dengan ilmu duniawiyah, semakin dibaca itu akan mendatangkan kebosanan, karena ya itu lagi. Tapi ketika kita membaca hadis, apalagi membaca penjelasan dari beberapa sumber yang lain, akan senantiasa didatangkan dari para ulama yang mensyarahnya faidah-faidah yang berbeda-beda. Wa fihi dalilun ala anna ma kafal mar'u minal mal ay ma sadda bihi hajatahu fa fihi al-ghunyah wa huwa ni'matun yajibu an yashkura Allah 'azza wa jalla 'alayha. Padanya juga terdapat dalil tentang bahwasanya perkara yang manusia atau seseorang telah mendapatkan kecukupan dari harta, maksudnya apa yang sudah bisa menutupi kebutuhan yang dia perlukan, sudah bisa tertutupi. Fafihi al-ghunyah, maka itulah al-ghunyah, kekayaan. Jadi orang kaya itu ketika memiliki harta, memiliki pendapatan yang bisa menutupi hajat hidupnya. Berarti relatif, tidak diukur dengan nominal. Ada orang punya 1 miliar, kebutuhannya berapa? 2 miliar. Ya, ini orang kaya apa miskin? Ya miskin, kebutuhannya 2 kali lipat dari yang dia peroleh. Ada orang punya sehari 100 ribu, kebutuhannya 30 ribu. Cukup kan? Dia masih punya sisa 70 ribu. Nah, itulah ghunyah, kekayaan. Bukan diukur dengan jumlah, kuantitas nominal yang besar, yang nolnya banyak. Tetapi ketika memperoleh sejumlah tertentu, lalu bisa menutupi lubang-lubang kebutuhannya, itu sudah menjadi orang kaya. Wa huwa ni'matun, dan itu adalah nikmat. Yajibu ayashkurallaha azza wa jalla alaiha, yang dia wajib untuk mensyukur, mensyukuri, bersyukur kepada Allah azza wa jalla di atas nikmat tersebut. Id anna al-'abda la yajidda fi jam'il amwalil katsirah, di mana bahwasanya seorang hamba itu benar-benar mendapati di dalam terkumpulnya harta yang banyak. Walakinahu khuliqa li'ibadatillahi azza wa jalla ala muradillah wa muradi rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Akan tetapi dia diciptakan untuk beribadah kepada Allah azza wa jalla sesuai dengan apa yang diberikan petunjuk dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasalam. Fa in fa'ala faqad najaha wa faza, kalau dia melakukan itu maka sungguh dia telah beruntung dan orang yang faza, orang yang sukses. Dia mampu terkumpul padanya harta yang banyak, yang bisa mencukupi hajat di dalam kehidupannya, sekaligus dia menunaikan bahwa tujuan dicipta bukan hanya untuk mengumpulkan harta, tetapi untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika punya harta dan sekaligus bisa menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itulah keselamatan, itulah keberuntungan. Wa illam yaf'al, sebaliknya, kalau hanya memperoleh harta saja tetapi tidak melakukan ibadah kepada Allah, faqad khaba wa khasara, maka sungguh dia rugi dan celaka. Fahal min muddakir, maka adakah yang memikirkan akan hal ini, mentadaburi, merenungi. Coba renungkan. Ketika diberikan kecukupan harta yang banyak, sementara kita dicipta bukan hanya untuk itu, tetapi untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, dengan sunnah, berdasarkan kitab, berdasarkan sunnah. Ketika ditunaikan itu, maka dia berhasil. Dan ketika tidak ditunaikan, maka kesengsaraan yang sedang dia tuju, dia sedang menuju, dia sedang menempuh kehidupan untuk menuju kesengsaraan di akhirnya. Wal'iyadu billah. Wa fil hadisi dalilun, dan di dalam hadis ini juga terdapat dalil, al-ala anna al-amna ala ad-din wal-amna ala al-a'rad wal-amna ala al-amwal wal-amna ala ad-dima' min al-ghanaim. Tentang bahwasanya keamanan di atas agama, aman agamanya, keamanan di atas kehormatan, terjaga kehormatannya, dan keamanan di atas harta, terpelihara hartanya, dan keamanan atas darah, terjaga pula keselamatan fisiknya, minal ghanaim, itu termasuk ghanimah. Ibarat ghanimah, ghanimah itu harta rampasan perang yang ditinggalkan oleh musuh, yang mereka terkalahkan, harta bendanya itu menjadi ghanimah. Ketika seorang mendapatkan keamanan agama, lurus istiqomah, terjauhkan dari berbagai macam fitnah dan syubhat, terjaga dari penyimpangan-penyimpangan, terjaga pula kehormatannya, terjaga pula harta yang dimiliki, dan terjaga secara fisik, itu ghanimah. Ibarat menang ketika melakukan pertempuran, lalu mendapatkan harta yang banyak. Wa min al-umur allati idza tawaffarat lil mujtama', dan termasuk di antara perkara-perkara yang apabila menyebar di tengah masyarakat, fa inna hayatahu tusbihu hayatan thayyibah aminah, maka sungguh kehidupannya itu akan menjadi kehidupan yang baik, yaitu keamanan. Sekali lagi, peranan, pengaruh, keamanan itu sangat menentukan. Ketika keamanan ini merata di tengah masyarakat, di mana-mana aman, maka kehidupan itu akan menjadi kehidupan yang baik. Nah, maka kita mengucapkan jazahumullahu khairan kepada para penegak keamanan, para polisi-polisi yang mereka bertugas menekan tingkat kriminalitas, ya, mengejar para bandit, mengejar para maling, mengejar para perampok pembunuh, sehingga masyarakat bisa tidur nyenyak. Ketika bangun tidur badan segar, bisa beribadah. Setelah beribadah, bisa bekerja, mencari nafkah, mendapatkan hasil, dimakan masih sisa, bisa disimpan. Ketika disimpan, banyak, selama setahun, sampai pada nisab, dikeluarkan zakat. Zakatnya dibagi kepada orang-orang miskin. Sejahtera kehidupan. Ya. Tapi sebaliknya, wa idza lam yujad al-amnu halatil fawda fil mujtama'at. Kalau tidak ada keamanan, yang terjadi itu adalah kekacauan di tengah masyarakat. Tidur tidak nyenyak. Ibadah tidak khusyuk. Bekerja, apalagi, jangankan untuk menyimpan, untuk sekedar memenuhi kehidupan, memenuhi kebutuhan hari-hari, itu susah. Sekali dapat, bicualan, ya, habis jualannya, mau pulang, dicekat di jalan. Mana uangnya? Seharian jualan pentol, mau pulang, dicekat orang. Mana uang? Sini, uang. Ya. Uang, nyawa. Uang apa nyawa? Ya. Ya, daripada nyawa melayang, kasih aja uangnya. Besok jualan lagi. Tapi kalau begitu lagi, kapan mau berhasil? Nah, itu kalau tidak aman. Nah, fayatasallatul qawiyyu 'ala dha'if. Yang terjadi, yang kuat itu akan menindas yang lemah. Ya. Wadh-dhalim 'ala al-mazlum. Orang yang zalim yang akan menindas pihak-pihak yang terzalimi. Dan terjadi hukum rimba. Dan terjadi siapa yang kuat itu yang menang. Nah. Wa yasu'ul hal, sehingga keadaan menjadi buruk. Wa rubama yasu'ul mal. Demikian pula kondisi ekonomi pun memburuk. Nah, fa'ayyum mujtama'in wa'ayyum quturin razaqahullahu azza wa jalla biwalin minal muslimin wastataba lahul amna fil qutur alladhi basata yadahu alayhi wajabat ta'atuhu wa'i'anatuhu biqadri ma yastati'u al-mawatin. Maka masyarakat yang manapun, di kampung-kampung yang mana saja, yang Allah berikan karunia adanya pemimpin dari kalangan kaum muslimin yang menjadi sebab baginya mendapatkan keamanan di kampung-kampung, di kota-kota, di tempat-tempat, di masing-masing daerah, yang penguasa pemimpin tersebut berupaya menegakkan keamanan, maka wajib untuk mentaatinya, wajib untuk membantunya sesuai dengan apa yang mampu untuk membantu di mana masing-masing dia bertempat tinggal. Nah, sehingga tetap saja untuk berupaya menciptakan keamanan, ya digalakkan jaga malam. tetap jaga malam. Itu tugas, kewajiban. Berpartisipasi, berkontribusi untuk menciptakan keamanan. Karena keamanan itu yang paling penting. Apalagi ketika ada himbauan dari penguasa, dari pemimpin, untuk ikut andil menciptakan keamanan di lingkungan masing-masing. Itu wajib hukumnya. Jadi kalau Pak RT meminta ada giliran jaga malam, ya ikuti, taati sesuai dengan kemampuannya. Nah, karena keamanan itu akan kembali kepada dirinya sendiri, kepada keluarganya, kepada masyarakatnya, kepada lingkungan sekitarnya, yang itu akan menjadi penyebab, menjadi pangkal tumbuhnya ya ekonomi dan tumbuh-tumbuh perkara-perkara yang bermaslahat yang lainnya. Wa fi ayyi makanin kana, dan di mana tempat pun dia berada. Wa syahid min hada, yang menjadi syahid dari perkara ini. Anna man ruziqa bi kifayatihi minal ma'akil, minal ma'kal wal mashrab wal maskan wal markab. Man ruziqa min hadhihi ad-daruriyat wa ruziqa amnan fi sirbihi ay fi suknihi wa makana wa makanihi wa ruziqa afiyah fi badanihi fa kana mahizat lahu ad-dunya bi hadzafiriha. Yang menjadi syahid terkait dengan judul bab di sini adalah barang siapa yang dia diberikan rezeki kecukupan dari makan, minum, tempat tinggal, kendaraan, dicukupi, diberikan karunia dari perkara-perkara kebutuhan ini, dan diberikan kecukupan karunia berupa keamanan di tempat dia tempat tinggal, ini di tempat dia menetap, berdomisili, diberikan rezeki kesehatan badan, maka seakan-akan telah diperoleh bagi dia dunia dengan bagian yang banyak, yang melimpah. Falyakun syakiran lillahi azza wa jal ala dhalika hatta ya'tiyahu min rabbihil yaqin. Maka jadilah dia orang yang bersyukur kepada Allah azza wa jalla di atas perkara tersebut sampai akan datang kematian menjemputnya. Nah, disyukuri, dinikmati, disyukuri, dan dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan teruslah istiqomah di atas perkara tersebut sampai ketika Allah Subhanahu wa taala memanggilnya kembali ke hadapan Allah, mempertanggungjawabkan segala apa yang telah diperoleh di kehidupan dunia. Ini ikhwan yang kita baca pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah, mendatangkan kepada kita semangat untuk beramal saleh, bersyukur kepada Allah, yakin akan apa yang ada di negeri akhirat, serta terus mengingatkan diri kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan walhamdulillahirabbil alamin. Faddalu hafizakumullah.